I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Jarak terbang atau loncat ayam terjauh yang pernah tercatat adalah 301,5 meter. Rekor telur yang dikeluarkan ayam dalam sehari yang tercatat adalah 7. Fakta unik.